Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan nikmatnya kita kembali berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program kita yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang pada kesempatan pagi hari ini kita sampai pada bab faraidul ghusli, wajib mandi janabah, hal-hal yang menyebabkan mandi, rukun-rukun mandi janabah gitu ya. Kita lanjutkan ya pembacaan kita teman-teman. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrayn amin ya rabbal alamin wa'lam ketahuilah annahu yajibu naqdu adh-dhafairi in lam yasil ila batiniha illa bin naqdi wa'lam. Ini masih bagian pembahasan daripada wajibnya mengalirkan air. Ahlan Sat Putra. Jadi salah satu rukun atau rukun yang ketiga daripada mandi janabah yaitu mengalirkan air ke seluruh badan. Tidak terkecuali rambut bagian dalam. Nah, kemudian muncul masalah nih. Yaitu bagi perempuan atau laki-laki yang punya rambut tebal gitu ya. Rambutnya dikuncir. Kepang, kalau bahasa orang sini dikepang. Nah, dikatakan oleh Imam Taqiyuddin al-Hisni wa'alam. Ketahuilah annahu yajib, bahwasanya diwajibkan. Naqdhu adh-dhafair. Naqd itu melepas, adh-dhafair itu ikatan. Ini apa, rambut dikepang. Kayak princess gitu ya. Siapa kayak princess? Ahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tuh kayak princess Frozen. Rambutnya dikepang gitu. Atau juga laki-laki yang gimbal. Laki-laki. Ya apa, biasanya anak-anak musik reggae. Kan gitu. Itu kan rambutnya dhafair semua itu. Kepangan semua. Nah, kata Imam Taqiyuddin al-Hisni wa'alam annahu yajibu naqdu adh-dhafairi ketahuilah. Bahwasanya diwajibkan melepas dhafair. Dhafair itu yaitu kepangan-kepangan itu. In lam yasil ila batiniha illa bin naqd. Kalau tidak sampai apa itu air. Kalau memang air tidak sampai ila batiniha ke dalam-dalamnya batin. Tahu gak batin? Kan kalau kepang ini rambut sama rambut begitu. Ini kan ada bagian yang dimana rambut ketemu rambut tuh. Nah, ini bagian dalamnya nih. Yaitu rambut yang keikat dengan rambut yang lain itu. Nah, ini bagian dalam nih. Yang enggak kelihatan itu. Gitu. Maka itu wajib dilepas. In lam yasil, kalau emang enggak bisa sampai ke dalam batin tersebut, maka dia harus dilepas gitu. Illa bin naqdi, kecuali dengan dilepas. Jadi kalau yang memang tidak sampai air kepada bagian rambut tersebut kecuali dengan dilepas, maka dia harus dilepas. Wala yajib in wasul, tapi kalau emang wajib, kalau emang nyampe gitu ya, seperti orang yang ikatannya enggak terlalu tebal gitu. Rambut yang diikat tipis, kan ada beberapa anak perempuan yang rambutnya tuh, atau ibunya ya. Ibunya ngepangnya tuh enggak tebel, ibunya tuh ngepangnya tuh tipis-tipis gitu ya. Lalu kalau diguyur air semua bagian rambutnya kena. Wala yajib dan tidak wajib in wasal, kalau emang nyampe air ke dalam batin adh-dhafair tersebut. Wa hadithu Ummu Salamah wa hadithu Ummi Salamah dan hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha wahuwa fi sahihi Muslim, dan dia dalam sahih Muslim ada hadis Ummu Salamah. Qultu, Musalamah mengatakan, aku berkata ya Rasulullah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni imra'atun ashuddu dhafra ra'si. Ya Rasul, aku adalah imra'ah perempuan, ashuddu dhafra ra'si, yang ikat, yang aku, yang ashuddu itu mengikat. Aku adalah perempuan yang mengikat dhafra ra'si, kepangan rambutku. Fa'an kuduhu. Sebenarnya bukan fa'an kudu nih. Bukan fa'an, maksudnya lebih enak tuh ada hamzahnya. Afa'an kuduhu ligustil janabati. Jadi semacam istifham. Koneksinya lagi enggak stabil. Hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, qalat qultu ya Rasulullah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni imra'atun, aku adalah perempuan, ashuddu dhafra ra'si, aku mengepang rambutku. Kata ashuddu itu mengikat, dhafra ra'si mengikat kepangan rambutku. Afa ankuduhu. Nah, jadi teman-teman yang punya teks kagak ada hamzahnya tambahin. Afa, karena lebih enak katanya begitu. Afa ankuduhu, apakah aku harus melepas ikatan tersebut, ligaslil janabati, untuk mandi janabah? Qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama yakfiki, sesungguhnya cukuplah bagi kamu wahai Ummu Salamah, antahthi ala ra'siki thalatha hasayatin. Antahthi itu ya dibasuh. Antahsi, kamu basuh kepalamu 3 kali, salah sahasayatin, 3 kali basuhan. Thumma tafidi alaihi lma fatathurin, kemudian kamu guyur. Jadi gini, tadi Ummu Salamah radhiyallahu an berkata bahwa ya Rasul, saya ini punya kepangan rambut, saya punya ngeket kepang rambut. Ini kan kata Imam Taqiyuddin al-Haisni bahwa orang yang punya kepangan rambut wajib dibuka kalau memang kepangan rambut itu membuat bagian dalamnya tidak terkena air. Tapi kalau bagian dalamnya terkena air, maka enggak perlu dibuka. Nah, kemudian ada hadis ini Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa beliau adalah orang yang rambutnya itu diikat, dikepang begitu. Dikepang, kemudian dia nanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasul, apa saya harus buka kepangan ini, kan begitu. Hadis ini nih seakan ingin Nabi Muhammad ingin mengatakan, gak usah repot-repot, gak usah repot-repot buka. Itu ambil kepangan, kepangannya diguyur 3 kali, setelah itu baru dah diguyur kepala secara umum gitu. Jadi seakan ingin Imam Taqiyuddin al-Haisni ini memberikan kontra terhadap pendapatnya sendiri gitu. Nah, hadis ini, hadis yang katanya Ummu Salamah enggak usah repot-repot buka ikatan rambutnya itu mahmul alama idza kana sya'ru khafifan, gitu. Itu kita mahmulun, digiring pembahasannya. Artinya rambut yang dimaksud oleh Ummu Salamah alama idza kana sya'ru khafifan, yaitu kita pahami bahwa yang dimaksud oleh Ummu Salamah adalah sya'ru khafifan. Rambutnya itu tipis. Bagaimana kita singgung ya, ada beberapa ibu-ibu yang ngepang rambut anaknya itu dengan bagian yang tipis-tipis. Jadi sehingga kalau dia guyur itu semua bagian rambutnya kena. Gitu. Di mahmul ini pemahamannya kita khususkan. Ikhraju ma'na min nasin takhusu bihi, kan boleh. Kita keluarkan salah satu makna dari teks dan makna itu kita khususkan daripada teks tersebut, itu kan boleh. Hadis ini kita keluarkan maknanya itu apa? Bahwa ini khusus untuk rambut yang tipis gitu. Karena hadis sebelumnya, di paragraf sebelumnya kan kita sudah bahas tuh ya, sudah kita singgung bahwasanya tahta kulli sya'ratin janabatun fabullu syu'ur wa ankul bashar, kan gitu. Setiap rambut bawahnya itu ya janabah. Maka kalau lagi mandi, basahin semuanya sampai ke kulit-kulitnya gitu. Itu hadis ini. Kemudian ada hadis yang lain, ada hadis ini. Maka hadis ini kita pahami bahwa ini adalah rambut yang tipis kepangannya. Wasyaddu la yamna' min wusulil ma'i ilai wasyad. Dan kalimat asyad itu mengikat dalam bahasa Arab. La yamna' min wusulil ma'i, itu tidak mencegah masuknya air kepada bagian yang terikat itu. Wa ilal basyara, dan juga tidak tidak sampai kepada tidak menghalangi air sampai ke basyarah kepada kulit. Jam'an bainal adillati, sebagai bentuk ngumpulin dua hadis yang tadi. Jadi kan hadis yang tadi udah ada tuh, bahwa kullul basyarah, setiap kulit, setiap rambut bawahnya itu ada janabah, maka rambut terus dibasahin sampai ke kulit-kulitnya. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajha, beliau mengatakan, min thamma adaitu ra'si adaitu sya'ri ra'si wa kana yajuzu sya'r. Sejak dengar hadis tadi, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi Muhammad mengatakan, man taraka mawdhi'a sya'ratin min janabatin lam yaghsilhu, siapa yang meninggalkan satu bagian saja di rambutnya yang dia enggak basuh, dia enggak cuci, dia enggak mandiin, yuf'alu bihi kadza wa kadza minan nar, nanti di hari kiamat itu diituin memakai api neraka. Saking takutnya Sayyidina Ali karramallahu wajah kemudian motong rambut. Jadi rambutnya enggak pernah tebel, enggak pernah panjang. Panjang dikit potong, panjang dikit potong, gitu. Ada hadis yang tadi, kemudian ada hadis ini, hadis Ummu Salamah yang mengatakan bahwa enggak usahlah dibuka. Guyur aja 3 kali, habis itu kemudian udah diumumin guyurannya. Maka bajam an bainal adillah, mengumpulkan dua hadis ini, kita konklusikan ahlan bikum aswaja nu aswaja nu, kita konklusikan bahwa rambut yang dikepang itu wajib dibuka berdasarkan hadis yang tadi, kalau memang kepangan tersebut membuat bagian dalam rambut tidak terkena air. Tapi kalau kepangan tersebut tipis, rambut yang dikepang itu rambut tipis-tipis, yang kalau diguyur airnya masuk ke dalam batin sampai kepada ikatan tersebut, maka tidak perlu dibuka. Nah, ini hadis Ummu Salamah ini adalah hadis yang menunjukkan bahwa kepangannya itu kepangan tipis begitu. Wa hal yusamahu bi batinil 'aqdi 'ala sya'r 'ala sya'rat, nah gitu. Apakah dimaafkan bibatinil akdi, dengan bagian dalam ikatan tadi ya? Ini rambut kan begitu diikat. Nah, ini ikatan ini nih, ini yang ketemu ini. Ini bagian dalam. Enggak kena air nih, hal yusamah. Walaupun tipis kadang-kadang kan tetap juga kena air. Wa hal yusamahu, apakah dimaafkan? Bibatinil akdi ala sya'arati, apakah dimaafkan bagian dalam ikatan yang ada pada rambut tersebut? Fihi khilaf, di dalamnya ada perdebatan ulama. Ar-rajihu, yang rajih, menurut pendapat ulama Asy-Syafi'iyah, inda Ar-Rafi'i, menurut Imam Ar-Rafi'i. Jadi yang rajih menurut Imam Ar-Rafi'i berarti dalam kitab apa nih, Syarhul Kabir, atau bisa saja kitab Al-Muharrar. Fihi khilaf, di dalamnya ada perdebatan. Ar-rajihu, yang rajih, inda rafi'i, yang rajih menurut Imam Ar-Rafi'i, annahu yusamahu bihi, bahwasanya bagian dalam ikatan kepangan rambut itu, yusamahu bihi, itu dimaafkan. Artinya kalaupun enggak kena ya dimaafkan, enggak ada masalah. Lil usri, karena sebab kesulitan. Karena itu bagian yang memang sulit untuk dijangkau. Lil usri, karena kesulitan. War rajihu inda nawawiyu, ay inda nawawiyi, akan tetapi yang rajih inda nawawi, menurut Imam Nawawi, annahu, ini bisa jadi rajih inda nawawi ini di kitab Raudhatul Talibin, bisa jadi di kitab Minhajul Talibin, annahu la yu'fa anhu, bahwasanya itu tidak dimaafkan. Kenapa tidak dimaafkan? Li'annahu yumkin qat'uha. Tapi kalau Rafi'iyah ma'in Nawawi disandingkan, biasanya inti kitab Syarhul Kabir sama Raudhatul Talibin kan gitu. Syarhul Kabir dengan Raudhatul Talibin, biasanya begitu. Wa rajihu 'inda Nawawi, akan tetapi yang rajih menurut Imam Nawawi, annahu la yu'fa, bahwasanya ikatan, bagian dalam ikatan rambut kepangan tersebut, la yu'fa anhu, tidak dimaafkan, artinya wajib dibasuh juga, wajib kena air. Li'annahu karena bagian dalam atau ikatan kepangan tersebut yumkin qat'uha, bisa saja kita potong bila dororin, dan kalau kita potong tanpa ada bahaya. Jadi kalau kita bilang dimaafkan kan karena susah. Oh, susah apanya bisa kita potong kok itu. Kalau dibilang Imam Ar-Rafi itu susah tuh, ya maaf, maaf, maaf, maafulah, dimaafkan lah. Gak apa-apa, gak kena air, dimaafkan gitu. Kata Imam Nawawi, gak bisa dimaafkan gimana. Orang kalau susah tuh ya susah, kita gak punya jalan kecuali udah begitu aja. Sedangkan kita masih punya jalan, apa jalan? Itu rambut dipotong gak ada masalah tuh gitu. Itu rambut kita potong juga enggak bahaya, enggak ada masalah, maka tidak dimaafkan, maka harus dibuka kepangannya itu. Wala alamin qad uhabira dadarin wala alamin, kalaupun kita potong orangnya enggak sakit, orangnya enggak bakal bahaya juga. Apa ya ada orang yang rambut jadi potong masuk rumah sakit gitu, harus dipotong ke leher-lehernya sih iya gitu. Kalau potong rambut doang kan enggak bakal masuk rumah sakit. Jadi tidak dimaafkan bagian dalam tersebut. Maksudnya bagian dalam tersebut juga wajib terkena air. Haqala. Kemudian Imam Nawawi mengatakan wahua. Dan pendapat ini bahwa tidak dimaafkan bagian dalam ikatan rambut kepang itu. Zahirun nassi syafi'i. Inilah teks yang zahir dari Imam Asy-Syafi'i wal jumhur. Dan juga jumhur ulama Asy-Syafi'i. Wallahu a'lam. Jadi teksnya Imam Asy-Syafi'i zahirnya, berarti ada muqabil zahir. Kalau disebut zahir ada muqabil al-zahir, muqabil zahir itu yang daif, yang lemah. Muqabil zahir berarti itu dimaafkan. Tapi yang zahir dari kaul Imam Asy-Syafi'i bahwa bagian dalam ikatan rambut yang dikepang itu tidak dimaafkan, dia harus kena air juga. Wa ammal basyaratu, sedangkan kulit, wahia al-jildu, dan dia adalah kulit, fayajib ghuslu ma dhahara minha, wajib membasuh ma dhahara minha, yang nampak daripada kulit tersebut. Artinya bagian yang kelihatan, ini kan zahir nih, muka, tangan semuanya. Yang zahir, yang kelihatan-kelihatan, hidung bagian zahir, yang dalam enggak usah. Kuping juga yang zahir, mulut yang zahir, leher yang zahir. Hatta ma dhahara min simakhayil udhunaini qat'an, sampai bagian yang terlihat min samakh, min samakhayil al-udhunain. Samakh itu nih jalur, ini rambut nih, ini bukan samakh, tapi samakh itu bagian dalamnya nih, jalur lorong kepada gendang telinga itu kan, walaupun dia lorong ke dalam, tapi kalau kita lagi ngobrol sama orang, lagi ngobrol di samping itu kelihatan tuh, ini zahir. Maka bagian zahir yang terlihat ketika orang lihat kupingnya dari dekat itu adalah bagian yang wajib juga dibasuh, ini lorong. Tentu kan gak dalam-dalam amat kan gitu ya, ini lorong. Somah itu lorong, lorong ke dalam. Hatta ma dhahara min samakhail udhunaini, sampai bagian zahir yang terlihat daripada lorong dua kupingnya, qad'an itu secara qad'i, tidak ada perdebatan di dalamnya. Wa syukuku fil badani, dan syukuk, apa syukuk? Syukuk itu lipatan. Syukuk itu sebenarnya buat kaki ya. Jadi kalau antum punya, ya antum semua punya kaki. Cuman antum kalau udah rada sering main di air tuh, di ujung tumit itu biasanya ada syukuk. Ada belahan-belahan. Kayak tanah kalau kepanasan retak-retak. Ah itu syukuk tuh retak-retak. Jadi biasanya di kaki itu ada retak-retak di belakang, itu juga bagian yang wajib dibasuh, wajib kena air. Artinya kalau di badan kita ada juga bagian yang kayak begitu, retak-retak, bolongan, gajulkan dikit-dikit, itu juga wajib dikenakan air ketika mandi dan apa. Wa kadza yajib ghuslu ma tahtal kulfah. Dan juga wajib membasuh atau mengalirkan air kepada tahtal kulfah, apa yang ada di bawah kulfah. Kulfah minal aqlaf. Kulfah itu bagian yang dipotong ketika khitan. Jadi ada bagian yang wajib dipotong ketika khitan itu namanya kulfah. Nah, ketika kulfahnya kepotong kelihatan tuh pala zakarnya, pala kemaluannya. Nah, kalau ada orang yang belum sunat tapi dia sudah balik tentu berdosa. Orang kalau sudah balik belum sunat itu berdosa. Cuman kalau ada orang sudah balik tapi belum sunat, maka ketika dia janabah, mandi janabah, di ketika mandi dia wajib tuh membuka itu kulfahnya, kemudian dibasuh, dialirkan air bagian dalam kulfah tersebut, yang di bawah kulfah. Ya, maka itu kulfah, khitan itu kewajiban kan bagi ulama Syafi'i, bagi mazhab Syafi'i. Khitan itu wajib sebelum balik, karena dia kaitannya dengan taharah. Wa kadza ma azhara min anfil majdhum, begitu juga yang zahir, yang terlihat daripada hidung yang terpotong. Ini hidung zahir. Ini yang wajib dikenain air, yang dalam enggak usah karena enggak kelihatan. Tapi ketika dia punya hidung kepotong, hidungnya kepotong, maka yang awalnya batin, yang awalnya bagian dalam itu kan jadi zahir. Maka itu juga wajib dibasuh. Wa kadza ma yabdu minal وَكَذَا مَا يَبْدُو مِنَ الثَّيِّبِ إِذَا قَعَدَتْ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ. Ini artinya kagak enak nih. وَكَذَا مَا يَبْدُو, dan begitu juga apa yang nampak, مِنَ الثَّيِّبِ, dari perempuan janda, ثَيِّب, إِذَا قَعَدَتْ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ, ketika dia duduk untuk buang hajat, buang air besar. Jadi modelnya apa namanya, kloset zaman dulu tuh kan di atas tanah, di bawah. Kalau kita kan agak naik, ada klosetnya kan gitu duduk. Dulu kan di atas tanah, tanahnya dibolongin. Teknologinya dulu masih segitu. Jadi tanahnya dibolongin, dia buang hajat di situ. Nah, ketika ada orang duduk buang hajat begitu, itu ada bagian di bibir kemaluan belakang, di bibir duburnya, itu ada yang terlihat kalau dia buang hajat. Tapi kalau lagi hal biasa yang enggak kelihatan. Cuman itu ini namanya daqiqah ya. Detil, apa? Detil banget begitu ulama Syafi'i terhadap hal-hal demikian, bahwa kalau dia lagi duduk buat qada'ul hajat, itu ada bagian di bibir duburnya yang terlihat. Nah, itu juga bagian yang wajib dibasuh gitu. Bagian yang wajib dibasuh. Dan anehnya disebutkan ini sayyib janda. Mungkin kalau masih perawan belum kelihatan. Tapi kalau janda sudah ada. Liqadha ilhaji wallahu alam. Al-rajihi, menurut pendapat yang rajih. Jadi itu ya. Jadi apa yang nampak ketika seorang janda duduk untuk buang hajat, itu di bibir duburnya ada bagian tubuh yang kelihatan. Dan itu adalah bagian zahir, dia juga harus dibasuh. Harus dikenangkan air ketika mandi janabah. Alal rajih, menurut pendapat yang rajih. Wala tajib al-madmadah, akan tetapi tidak wajib al-madmadah. Kalau orang mandi janabah enggak wajib madmadah. Apa madmadah? Kumur-kumur. Wal istinsyak, dan juga membersihkan hidung. Fil asah, menurut pendapat yang paling sahih di antara ulama Syafi'i. Jadi kalau al-asah itu berarti ulama-ulama Syafi'i, bukan Imam Asy-Syafi'inya. Nah, ini berbeda dengan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan al-madmadatu wal-istinsyak juga bagian daripada wajib mandi janabah. Wallahu alam. Qala. Kemudian Imam Taqiyuddin al-Isni meneruskan teks atau matanya Imam Matan Abi Syuja. Wa sunanuhu, dan sunnah. Sunnahnya mandi janabah. Khamsatu asya. Sunnahnya mandi janabah 5 perkara. Tapi kalau wajibnya tadi ada 3. Rukun mandi janabah 3. Niat menghilangkan najis, mengalirkan air ke seluruh tubuh itu 3. Tapi kalau sunnahnya ada 5. Hal yang dilakukan, sebaiknya dilakukan ketika wudu ada 5. Yang pertama at-tasmiyah, yaitu membaca bismillah. Wa ghusul yadaini qabla idkharihima fil ina. Memasukkan, membasuh tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Wal wudu'u qablahu, dan juga wudu sebelum mandi janabah. Lil ghusli sunanun, kata Imam Taqiyuddin al-Hisni, lil ghusli sunanun, mandi itu punya sunnah-sunnahnya. Kama fil wudu'i, sebagaimana dalam wudu, faminha, dan di antara sunnahnya mandi janabah, at-tasmiyatu, baca bismillah. Wa ghuslu kaffaini, kemudian mencuci dua tangan, dua telapak tangan, qabla idkharihima fil ina, qabla idkharihima al ina, sebelum masukkan ke dalam bejana, sebelum dia ciduk air, dia cuci dulu tangannya. Wa qad dzakarna dzalika wadhihan fil wudhu'i, dan kita telah sebutkan masalah itu wadhihan, secara wadhih, dalam masalah wudhu. Kita sudah lewat ya masalah wudhu tentang sunnah wudhu. yaitu memasukkan atau mencuci air sebelum dia melakukan wudu. Wa fil wudu'i wal ghuslu mithluhu, dan mandi itu sama seperti wudu. Qala fir, maksudnya sunnahnya sama seperti, jadi sunnah-sunnah yang ada di wudu itu juga sunnah-sunnah ada dalam mandi janabah. Wa qala fi rawdati, dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Rawdah At-Thayyibin, wa alam, ketahuilah anna mu'dham as-sunan, bahwasanya mu'dham as-sunan, ham keseluruhan sunnah-sunnah, ya'ni fil wudu, yaitu sunnah dalam wudu, yaji'u mithluha, itu juga sama adanya fil ghusli, dalam mandi janabah. Jadi sunnah yang ada pada wudu itu juga sunnah pada mandi janabah, seperti mendahulukan kanan, kemudian kubur-kumur istinsya, kemudian apalagi menyela-nyela dan seterusnya. Jadi sunnah-sunnah yang ada pada wudu itu juga sunnah pada mandi janabah. Wa fi wajhin, dan dalam satu pendapat ulama Syafi'iyah, wajh itu pendapat ulama Syafi'iyah, anna tasmiyata, bahwasanya baca bismillah la tustahabbu fil ghusli, itu tidak disunnahkan, tidak dianjurkan ketika mandi janabah. Jadi seluruh sunnah-sunnah wudhu itu sunnah juga dalam mandi janabah, kecuali satu, bismillah. Jadi ada sebahagian, ada satu pendapat ulama Syafi'i bahwa satu sunnah wudhu yang bukan sunnah mandi janabah adalah tasmiyah, baca bismillah. Ya ta'abudan, sebagai bentuk ta'abudi, karena riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mandi janabah tidak didepungan beliau baca bismillah, maka itu tidak dikatakan bismillah bagian daripada sunnah wudu. Wa ammal wudu, sedangkan wudu, jadi kesunahan wudu nih, orang mau mandi janabah kan disunahkan wudu. Tadi kata Imam Matan Abi Syuja'nya, bismillah masukkan, mencuci air. Ini kita lagi mau ngomongin wudu sebelum mandi janabah. Jadi kita tadi sunnah wudu dikatakan oleh Abi Syuja, pertama tasmiyah, kemudian mencuci tangan sebelum masuk ke dalam bejana, yang ketiga al-wudu. Yang tasmiyah tadi diiyakan, iya itu bagian daripada sunnah wudu, walaupun ada satu pendapat ulama Syafi'i tasmiyah baca bismillah itu bukan sunnah wudu, bukan sunnah mandi janabah. Yang kedua, sunnah mandi janabah memasukkan air ke dalam, memasukkan air, mencuci tangan sebelum dia masuk ke dalam bejana. Dan itu juga iya, karena mu'lam semua sunnah-sunnah wudu itu juga bagian daripada sunnah mandi janabah. Nah, sekarang yang ketiga nih, kita ngomong wudu. Wa ammal wudu, sedangkan sunnah wudu, wudu sebelum mandi janabah, fahal huwa sunnatun aw wajib, apakah dia sunnah atau wajib? Sebelum mandi janabah, wudu itu sunnah atau wajib? Fihi khilaf, di dalam hal ini ada perdebatan, mabniyun, itu mabni, perdebatannya itu mabniyun, muncul itu mansya'nya, sebabnya itu, ala anna khurujal mani, pada masalah anna khurujal mani, keluarnya air mani, naqidun amla, apakah dia membatalkan wudu atau tidak. Jadi masalah apakah wudu sebelum mandi janabah itu sunnah atau malah wajib, itu masalahnya bergantung kepada pendapat kita tentang keluarnya air mani, apakah dia membatalkan wudu atau tidak. Di pembatal wudu yang kita bahas sebelumnya dalam kitab Kifayatul Akhyar, khurujul mani itu bukan pembatal wudu. Pembatal wudu itu keluar sesuatu daripada kemaluan, apapun itu kecuali satu air mani. Gitu. Iya, basmalah bukan bagian dari sunnah mandi, dan pembacaannya itu dimakruhkan. Dimakruhkan saja. Wallahu ta'ala alam. Kita bahas tadi wudunya. Jadi wudu itu apakah dia sunnah mandi janabah atau bukan, sunnah atau wajib, bergantung kepada pendapat kita apakah air mani itu membatalkan wudu atau tidak. Pendapat Asy-Syafi'iyah yang sudah kita bahas di sebelumnya pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, bahwa air mani tidak membatalkan wudu. Air mani itu membuat dia mandi, membuat dia hadas besar, tapi tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu seluruh sesuatu yang keluar dari dua lubang kepala kecuali air mani. Gitu. Nah, apakah wudu itu wajib atau sunnah sebelum mandi bergantung kepada masalah itu. In kulna, kalau kita kata, ini kalau kita in kulna ini bahasa yang sebenarnya ingin menunjukkan bahwa kita nggak ngomong gitu, gitu. Kita nggak ngomong gitu. Cuman kalau kita katakan, kita nggak ngomong begitu, tapi kalaupun kita katakan begitu, nah ini maksudnya. In kulna, kalau kita katakan yan kudul wudu'a, bahwa air mani itu membatalkan wudu, falaisa min sunanil ghusli, maka enggak ada sunnah mandi itu ya wudu. Artinya wudu itu jadi kewajiban karena dia harus karena dalam hal ini air mani jadi punya dua sebab. Dia menyebabkan hadas kecil, wudu dia juga menyebabkan hadas besar. Maka kalau kita bilang wudu itu adalah pembatal wudu, kalau kita bilang air mani pembatal wudu, maka sebelum wudu itu ya Allah ya Rasulullah, susah banget ngomongnya. Kalau kita katakan wudu pembatal, kalau kita katakan air mani pembatal wudu, maka wudu sebelum mandi janabah itu bukan sunnah, tapi hukumnya wajib. Karena dalam hal ini kita menetapkan dua hukum untuk air mani. Air mani itu mewajibkan kita wudu, juga mewajibkan kita mandi janabah. Maka kalau kita katakan air mani membatalkan wudu, sebelum mandi dia harus wudu. Dan wudunya itu bukan sunnah mandi, tapi adalah kewajiban. Gitu. Kewajiban. Falaisa min sunanil wudu'i. Wa ala hadha fayandarijul wudu'u fil ghusli. Dan kalau kita pakai pendapat ini bahwa air mani membatalkan wudu, ya berarti fayandarij, maka wudu itu masuk fil ghusli, di dalam bagian daripada wajib kewajiban mandi. Artinya dia masuk dari teknis mandi itu sendiri. Jadi sebelum mandi dia harus wudu dulu gitu. Alal madhhabi, menurut pendapat madhhab, wala buddha min ifradi niyati, dan itu juga harus niatnya sendiri gitu. Jadi maksudnya niat dulu untuk menghilangkan hadas kecil daripada keluar air mani, kemudian wudu. Habis itu niat lagi buat mandi janabah. Begitu. Wa amma qala Rafi. Jadi itu ya. Apakah mandi janabah itu sunnah? Wudu sebelum mandi sunnah atau wajib? Jumhur Syafi'i ya. Bukan jumhur Syafi'i. Itu kayaknya masalah qat'i dalam ulama Syafi'i ya, bahwa itu sunnah wudu. Kalau kita katakan wudu bukan pembatal, mani bukan pembatal wudu. Tapi kalau kita katakan air mani pembatal wudu, maka wudu itu hukumnya jadi wajib, bukan sunnah mandi. Qala Rafi'iyyu, Imam Ar-Rafi'i mengatakan idla sha'ira, idla qa'il, dalam beberapa teks qa'il, dalam beberapa teks lain itu sha'ir. Tapi kalau kita buka Al-Muharrar atau Syarhul Kabir Fathul Aziz, itu yang benar itu sha'ir bukan qa'il. Idza sha'ira ila annahu ya'ti biwudu'in mufradin wa biwudu'in mufradin wa biwudu'in akhar li ri'ayati kamalil ghusli. Idza sha'ira ila annahu, bahwasanya Imam Ar-Rafi ini kan bilang wudu enggak batal, air mani enggak batalin wudu. Idza sha'ira ila annahu ya'ti biwudu'in mufrid, dan itu tidak bisa dibayangkan ada orang yang sebelum mandi dia wudu dua kali. Ya'ti biwudu'in mufradin, dia mendatangkan wudu tersendiri karena itu pembatal wudu, karena air mani membatal wudu, maka dia wudu yang wajib yang mana sebagai penutup air mani gitu. Wal wudu'in akhar, kemudian dia wudu lagi li ri'ayati kamalal ghusli, sebagai sunnah mandi janabah. Liri ayat untuk menjaga kesempurnaan mandi janabah. Wa in kulna, kalau kita katakan innal mani la yankut, bahwasanya air mani tidak membatalkan wudu, ini pendapatnya Syafi'iyah. Wa huwa marajjahu Ar-Rafi'i wa An-Nawawi, dan inilah yang dirajihkan oleh Imam Ar-Rafi'i dan juga Imam An-Nawawi. Fal wudu'u min sunanil ghusli, maka wudu itu bagian daripada sunnahnya mandi janabah. Wala yahtaju ila ifradihi binniyah, dan juga tidak perlu kita khususkan ifrad, kita khususkan niatnya wudu. Jadi enggak perlu niat wudu lagi karena wudu bagian daripada mandi, sunnah mandi. Ya maka enggak perlu pakai niat, juga enggak ada masalah. Wa tahsulu sunanuhu, dan juga kesunahannya dapat. Sawa'un qaddamahu kesunahan wudu sebelum mandi itu kita bisa dapatkan. Sawa'un qaddamahu 'alal ghusli aw akharahu. Baik itu kita wudu duluan 'alal ghusli sebelum mandi aw akharahu atau kita akhirkan. Mandi dulu kemudian wudu. Aw qaddama ba'dahu atau kita dahulukan sebagian dulu. Jadi sebagian wudu kita sisakan kakinya misalnya. Kemudian kita mandi. Aw akharal ba'd atau akhirkan sebagian. Jadi yang penting wudu itu sunnah mandi. Duluan mandi apa duluan wudu? Setengah wudu, setengah mandi, setengah wudu kemudian di akhir setengah lagi itu enggak ada masalah. Kesunahannya tetap bisa didapatkan, yang penting kita wudu sebelum atau sesudah mandi janabah. Wa ayyuhuma afdhal, dan mana yang lebih baik gitu ya. mandi duluan apa wudu duluan, mana yang lebih baik? Fihi qaulani, ada dua qaul. Kalau qaul berarti qaulnya Imam Asy-Syafi'i. Ar-rajihu, yang rajih daripada qaul Imam Asy-Syafi'i, anna taqdimal wudu bikamalihi, bahwa mendahulukan wudu bikamalihi, dengan sempurnanya wudu, sama sebagaimana sempurnanya wudu salat begitu ya, afdal, itu lebih baik, liqauli Aisyah, lebih baik daripada diakhirkan. Jadi wudu dulu yang sampai beres sampai kaki itu lebih baik. Liqauli Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana pendapat atau qaul perkataannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasal minal janabati. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau dia mandi daripada janabah, tawaddu'a, dia wudu dulu, wudu ahli shalah sebagaimana wudunya li shalah. Jadi sebagaimana perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum mandi, Nabi Muhammad wudu dan wudunya sempurna. Rahu syaikhani, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wal qaulul akhir, dan pendapat lain daripada pendapat yang tadi, yustahabbu ayyu akhir, disunnahkan ayyu akhir untuk mengakhirkan ghusla qadamaihi, basuhan kaki. Jadi wudunya duluan di awal, cuman disisain kakinya doang, kaki nanti di akhir, ila ba'dal faragi, sampai selesai minal ghusli, sampai selesai mandi. Di hadis Maimunah radhiyallahu taala anha, sebagaimana hadis Maimunah, ini dua-duanya istri Nabi nih, Sayyidah Aisyah istri Nabi, Maimunah juga istri Nabi, itu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yuakhiru ghusl qadamaihi, Nabi Muhammad mengakhirkan basuhan kakinya sampai selesai mandi. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sharihan, secara eksplisit. وقال القاضي حسين, قاضي حسين بتخير لصحة روايتين, karena dua riwayatnya sahih, bitakhayyur, maka orang boleh milih, mau wudu sebelum mandi sempurna silahkan, wudu sebelum mandi disisain kaki juga silahkan, dua-duanya dapat kesunahan dan dua-duanya afdol, karena dua-duanya diriwayatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan riwayat yang sahih gitu. Faidah, tambahan sebelum kita masuk sunnah wudu selanjutnya, tambahan, idza farra'na 'ala sahihi 'inda Rafi'i wan Nawawi, kalau kita buat cabang masalah lagi dari apa yang disahihkan oleh Imam Ar-Rafi dan juga Imam Nawawi, bahwa air mani tidak membatalkan wudu, air mani tidak membuat orang berhadas kecil, fi annal maniya la yanqudu wudu, bahwasanya air mani tidak membatalkan wudu, fayutasawwaru tajurrudu aljanabati alal hadathil asghari fi suwar, maka kalau kita katakan bahwa air mani tidak membatalkan wudu, fayutasawwaru tajurrudu aljanabati, maka bisa kita bayangkan ada orang janabah saja tapi dia tidak hadas kecil. Jadi kalau kita bilang air mani itu tidak membatalkan wudu, maka sangat mungkin, itu yang muncul di otak kita, bahwa orang bisa saja terkena janabah tapi wudunya enggak batal. Itu maksudnya tajarrudul janabah anil hadatsil aswar. Fi suwar, dalam beberapa gambaran contohnya. Minha, di antara contoh hal tersebut, jadi orang janabah tapi dia enggak batal wudunya. Dia janabah tapi enggak batal wudunya. Minha, di antara gambaran tersebut, idza lafa ala dzakarihi khirqatan, kalau dia lafa ala dzakarihi khirqatan, ini zakarnya dilafa, dilipat, diikat, khirqatan dengan sebuah apa namanya, dengan apa lafa itu, khirqah itu apa, bahan benang kain, kalau dia apa namanya, dia gulung itu kulit apa kemaluannya dengan benang apa dengan bahan, wa aulaja, kemudian dia masukkan kemaluan yang tadi sudah dibalut itu dengan kain dibalut itu, kemudian dia masukkan ke kemaluan pasangannya gitu, maka dia wajib mandi janabah liltiqail khitana ini, karena dua khitan bertemu kan begitu, dua khitan bertemu ya bukan maksudnya ketemu tapi masuk ke dalam kemaluan perempuan, kemaluan laki-laki masuk ke dalam perempuan, tapi dia batal gak wudunya? Gak batal. Kenapa? Karena salah satu pembatal wudu itu adalah lams al-mar'ah, menyentuh perempuan lawan jenis yang bukan mahram istri, tapi dia gak menyentuh karena dia tidak menyentuh, karena ada bagian kain yang menghalangi sentuhan tersebut gitu ya. Ini sih faranya Syafi'i, maksudnya bayang-bayangan yang iya mungkin dilakukan tapi baid gitu ya, ada orang dia nggak pengen wudunya batal tapi dia nggak apa-apa mandi janabah, itu kan juga agak sulit dibayangkan. Tapi kalau kita bilang itu ya begitulah hasilnya, bahwa air mani tidak membatalkan wudu, berarti ada orang yang janabah doang, hadasnya nggak terang, hadas kecilnya nggak maksudnya dia masih suci, artinya dia nggak punya hadas kecil. Dia punya janabah tapi dia enggak punya hadas kecil. Itu bisa dibayangkan. Salah satu contohnya begini. Ada laki-laki punya kemaluan, dia gulung tuh pakai kain, kemudian dia masukkan ke kemaluan perempuannya, pasangannya, maka dia wajib mandi janabah karena bertemunya dua khitan, tapi dia enggak wajib wudu. Hadas kecilnya enggak terangkat. Hadas kecilnya masih suci. Kenapa? Karena dia tidak menyentuh lawan jenisnya. Karena lawan jenis yang disentuh dihalangi dengan kain tersebut. Wa minha, dan juga di antara gambarannya, idza nazara al-mani wa huwa na'imun mumkinun maq'adahu min al-ardh. Dia tidur. Idza nazala, kalau keluar itu air mani, wa huwa na'im, dan dia dalam keadaan tidur, tapi tidurnya mumkinun maq'adahu min al-ardh. Dia bisa jadi menggunakan kondom. Ya, seperti orang yang keluar air mani gara-gara tidur, tapi tidurnya diduduk di atas tanah yang pantatnya nempel, itu kan nggak batalin wudu, kan ya? Kita udah sepakat tuh ya, tidur yang batalin wudu itu tidur yang dalam keadaan pantatnya tidak menempel di atas tanah. Tapi kalau pantatnya nempel di atas tanah, berarti wudunya nggak batal. Ada orang tidur dalam keadaan duduk begitu, tapi keluar air mani, maka hadas kecilnya tidak hilang, maksudnya hadas kecilnya dia tidak berhadas kecil tapi dia janabah gitu, karena sebab keluar air mani. Apa yang menyebabkan dia hadas kecil kan nggak ada, dia tidurnya dalam keadaan duduk menempel di atas tanah gitu. Iya, ini kan sudah dibayangkan. Begitu juga kalau orang pakai kondom, orang kalaupun pakai kondom kan tetap aja pasti ada persentuhan begitu, ada persentuhan dengan lawan jenisnya, berarti dia juga wajib wudu juga. Wa kadza, begitu juga idza nazala binadharin, kalau dia keluar air maninya karena sebab melihat. Ya kan, melihat itu kan enggak batalin wudu. Dia keluar air maninya tapi karena sebab melihat. Aw faqqara li shiddati zilmatihi, atau berpikir li shiddati zilmatihi, karena syiddah zilmah nafsu, syahwat yang memuncak, syiddah memuncak. Dia berpikiran, berfantasi karena syahwatnya sudah meningkat. Dia keluar air mani doang, maka dia wajib mandi janabah. Tapi dia enggak batal wudunya. Kenapa? Karena melihat, berpikir itu bukan membatal wudu kan. Wa minha, dan juga di antara yang menyebab, yang bisa saja orang janabah doang tapi enggak hadas kecil, idza aulaja fi duburi bahimatin. Kalau dia memasukkan kemaluannya ke dalam dubur bahimah, duburnya kemaluan hewan. Kita kemarin bilang ya bahwa masukkan apa namanya, menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Tapi menyentuh kemaluan manusia, hidup dan mati, kecil tua muda, itu batal. Tapi kalau kemaluan hewan, itu tidak batalin wudu. Maka orang yang menggauli hewan wudunya enggak batal, tapi dia apa namanya, wajib mandi janabah. Au dubur zakarin, atau dia memasukkan dubur ke kemaluannya ke dubur laki-laki. Afwallah. Itu liwat ya. Tapi penyebutan ulama-ulama dalam hal ini bukan berarti ulama mendukung. Ulama juga mengharamkan. Cuman kalau terjadi kayak gini, hukum fikihnya apa tuh? Begitu hukum fikihnya. Jadi jangan sampai ada satu masalah yakhlu min ahkamil fiqh. Jangan sampai ada satu masalah yang enggak ada hukum fikihnya, kita pikirin hukum fikihnya. Urusan dia haram dosa ya dosa. Dihukum sama qadhi, dihukum silakan. Cuman hukum fikihnya gimana? Dia batal wudunya, dia wajib mandi janabah, dia begini dan seterusnya. Tapi jadi penyebutan ulama-ulama setiap masalah dalam kitab-kitabnya itu tidak berarti mendukung, begitu ya. Tidak berarti ulama mendukung orang boleh menggauli kambingnya, menggauli sapinya, begitu. Afanallahu min dzalika, mudah-mudahan Allah menjaga kita daripada hal tersebut. Wallahu alam. Wallahu alam, insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang pada masalah sunnah wudu, sunnah mandi janabah yang selanjutnya, insyaallah di esok hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman yang dirahmati Allah, para asatid, para kiai, para ajengan, para tokoh masyarakat, teman-teman sarjana muslim yang mengikuti kajian ini. Jika menemukan ada kekeliruan dalam pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, atau ada kesalahan dalam penerjemahan, atau juga ada kekeliruan dalam penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar atau juga melalui chat pribadi ke nomor saya, baik Telegram atau juga WhatsApp. Saya dengan amat senang hati menerima koreksian tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.